Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum, nastamir. Kita lanjutkan lagi. Jadi maksudnya tadi tentang di wal musyaru ilaihi ma tarattaba fi dhihni al mu'allif in kanat al isharatu qabla al tasnifi wa in kanat al isharatu ba'da al tasnifi fal musyaru ilaihi huwa al syai' al hadir al mawjud fi al khariji. Antum lihat di sini wal musyaru ilaihi. Wal musyaru ilaihi maksudnya adalah apa sih yang dirujuk, jadi rujukannya mu'allif ini apa, kenapa dia menggunakan di. Maksudnya tadi di min aqsamil hadithi, ini termasuk pembagian-pembagian hadith, ya, macam-macam hadith iddah, ada beberapa. Wa kullu wahidin, setiap macam tersebut, atau wahaddah, ada dengan adanya batasannya, definisi yang spesifiknya. Maka disebutkan di sini tentang di sini ada ismu isyaratin, isim isyarah, di mana yang dirujuk di sini adalah apa yang ada di dalam benaknya mu'alif. Apa yang ada di dalam benaknya mu'alif. In kanatil isyaratu qabla tasnif. Ya. In kanatil isyaratu qabla tasnif. Ini apabila isyarat ini adanya sebelum penulisan, maka itu adalah apa yang ada di dalam, yang dirujuk itu adalah apa yang di dalam benaknya mu'alif. Kalau isyaratnya ini adalah setelah penulisan, fal musyaru ilaihi, maka yang dirujuk ini adalah huwa syai'ul hadiru al mawjudu fil khariji, maka adalah sesuatu yang ada, yang hadir, yang ada, namun ini di luar benaknya mu'alif. Bisa saja yang menjadi rujukan mu'alif di sini, yang dirujuk di sini adalah apa yang ada pada tulisan ulama lain atau yang lainnya. Itu kalau setelah penulisan bait-bait dari Al-Bakuniyani, Mandhumah Al-Bakuniyani. Sekarang kita lanjutkan. Famal muradu bil hadithi huna. Fama al-muradu bil hadithi huna, ilmu dirayati am ilmu rayati am ilmu riwayati. Jadi maksudnya di sini, fama al-muradu bil hadithi huna, apa yang dimaksud dengan hadis ini di sini, maksudnya hadis di sini, Mas. Ilmu dirayati am ilmu riwayati, apakah ini ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Kita kemarin sudah membahas tentang ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Di mana ilmu riwayah apa? Apa saja yang berkaitan dengan apa? Amma yunqalu anin nabi sallallahu min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa yabhasu fi ma yunqalu la fi naqli. Ini tentang hadis apa? Riwayatan, yaitu apa? Ini disebutkan ilmu riwayah atau ilmu dirayah, dirayah atau ilmu riwayah. Kalau riwayat itu artinya apa yang dinukil dari Nabi SAW, baik perkataannya, perbuatannya, atau apa saja kondisi yang dialami Nabi SAW, sehingga di sini membahasnya adalah apa yang dinukilkan, bukan penukilannya. Itu adalah ilmu riwayah. Kalau ilmu dirayah itu adalah yang berkaitan dengan apa? Membahas tentang kondisi perawi dan apa yang diriwayatkannya. Di mana dari sisi pandang apa? Diterima atau ditolaknya suatu hadis. Jadi kayak misalnya sekarang antum melihat ada hadis yang sekarang jadi masyhur, dulu juga masyhur, hubbul watan minal iman, ya, cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Itu kalau misalnya masuknya kemana, ilmu riwayah atau ilmu diroyah? Hah? Ilmu riwayah atau ilmu diroyah? Diroyah di situ. Karena sudah jelas itu adalah batil, hadis palsu, hadis maudhu, hadis palsu. Tapi sering dinukil oleh orang-orang yang mengatasnamakan, ayo kita cinta negara, kita cintai negeri kita. Salam maaf ya. Semoga orang-orang seperti itu diberikan petunjuk oleh Allah Azza Wajalla. Nah, sehingga di sini kaitannya, pertanyaan adalah dalam bait yang kedua ini, apakah hadis di sini termasuk ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Ilmu dirayah yang berkaitan dengan sanad dan kondisi perawinya, apakah itu bisa diterima atau tidak? Dan juga riwayah maksudnya adalah apa saja yang dinukil dari perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ataupun kondisi dari Nabi SAW. Nah, naqulu, ya, kita katakan, yang kita katakan maksudnya di sini apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, naqulu al-muradu biqalihi naqulu al-muradu biqalihi, maksudnya yang diinginkan dengan perkataannya, ya, tentang aqsamul hadis huna ilmu dirayah. Ini adanya tentang ilmu dirayah. Jadi ilmu dirayah yaitu yang berkaitan dengan apa? Dengan apa yang dipelajari dari perawinya dan yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolaknya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian wa qawluhu iddah ay adadun laisa bikathirin, ini ada beberapa, ya, ada beberapa tapi tidak banyak, ada ya. Sehingga dimaksudkan di sini maksud dari penjelasan ini bahwasannya setiap masing-masing kata itu mempunyai pemahaman, ya, mempunyai pemahaman. Jadi kayak misalnya jadi adat, ya, jadi penjelasan di sini addah, karena sebutkan addah dengan tasjid dal, ya, dengan tasjid dal itu mempunyai makna tersendiri. Jadi ada lebih dari banyak sekali pembahasan tentang adat, karena sebutannya ada di sini juga maksud dari penjelasan yang berkaitan dengan adda isim, addada, addadun, kemudian juga kaitannya dengan al-adadu, ya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan adda, Ini dari adda ya'uddu. Adda ya'uddu. Jadi misalnya adda syai'a. Itu maksudnya dari hasabahu, dhannahu. Memperkirakan. Menduga. Ya. Atau juga menghitung. Ya. Jadi di sini ada macam-macamnya. Ada adun. Itu masdar dari adad. Jamaknya adad. Ya. Jadi ada di sini kaitannya dengan bilangan, jumlah. Dengan ya. Ada juga iddun, jamaknya a'dadun. Al-iddu al-kasratu fi syai'. Al-iddu. Iddu ini adalah banyak dalam sesuatunya itu banyak. Atau juga al-iddu maknanya adalah al-qadim. Lama, kuno. Al-iddu juga makna an-nadhir. Yaitu saingan atau seperti itu. Nah. Kemudian juga misalnya ini kaitannya dengan addah. Itu ai adadun laisa bikatsirin. Jumlahnya itu tidak banyak. Ya. Maka disebutkan di sini maksudnya adalah iddah. Bedanya adda ya wa dhi min aqsamil hadithi iddah. Disebutkan iddah. Awalnya adalah dari adda. Jadi iddun itu jamaknya a'dadun. Bilangan. Jadi al-iddu al-kasratu fi syai' atau al-qadim. Itu banyak dalam sesuatunya itu banyak. Al-qadim yang lama. Atau seperti saydun iddun. Aliran yang di situ jarin la yang qati, terus mengalir tidak terputus. Makanya ada iddun, ada addun. Itu beda. Jadi kalau ad ya addun itu masdar adda ya'uddu, tapi kalau iddun di sini masdar juga adda. Jadi penjelasan di sini iddah ya. Wa qalu iddah ai adadun laisa bikatsirin, ada beberapa tapi tidak banyak. Iddah. Jadi wa min dhi wa dhi min aqsamil hadithi iddah. Dari sini apa yang ada di benak muallif di sini adalah min aqsamil hadithi, pembagian hadis itu ada beberapa tapi enggak banyak. Ya. Wa kullu wahidin, dan setiap pembagian itu ata wa haddah, ada batasannya. Makanya disebutkan di sini wa qaduhu ya, ada ini, jadi ada kasrah dan ada fathah ya. Jadi sudah ana jelaskan. Sama-sama tapi maksudnya di sini adalah ai adadun laisa dikatsirin, ada berapa tapi tidak banyak. Wa qauluhu perkataannya di sini wa qulu wahidin ata wa haddah ai anna kula wahidin min hadil aqsami jaa bihil muallif, jaa bihil muallif, yaitu setiap anna kula wahidin, setiap pembagian dari hadis tadi, min hadil aqsam, dari pembagian hadis ini, ja'a bihil mu'alif, akan dibawa oleh mu'alif. Artinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh mu'alif. Wa qalu ata wa haddah al-wawu huna wawun ma'iyyah. Perkataan ata wa haddah, wawu di sini adalah, wawu di sini adalah wawul ma'iyyah. Wawul ma'iyyah artinya wawu yang di situ menyertai pembersamaan, tapi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya maksudnya, Pak. Contohnya misalnya kalau wawu wawu ataf penghubung saja, misalnya apa? Hanum wa Rista, ya, wa Rian dahabu ilal masjid, misalnya. Tiga-tiganya, ya, Hanum, Rista dan Rian pergi ke masjid. Itu dalam kondisi apa? Seimbang, sejajar. Itu namanya atof. Tapi yang tidak ada hubungannya sama sekali, misalnya apa? Kumtu wasyamsu taliatun. Au istaqattu wasyamsu taliatun. Aku bangun dan matahari sedang terbit. Muncul. Wa di sini, ya. Sebutannya wawu ma'iyah. Nah, nanti kita akan jadi kita akan bahas juga wawul ma'iyah dan seterusnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk membahas itu ketika kita melanjutkan dorah bahasa Arab, ya, karena ini sebutannya harus ada penjelasan yang rutin dan terus-menerus tentang bahasa Arab. Kalau kita tidak memahami konteks bahasa Arab, nantinya kita membaca kontekstual bahasa Arab pun jadi bingung. Ya, jadi bingung. Sehingga tadi yang berkaitan dengan wawul ma'iyah, bahwasanya kayak misalnya wawul ma'iyah itu sifatnya nantinya menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Makanya sebutannya wawul ma'iyah bimakna ma'a, bersamaan. Bersamaan. Ya. Jadi misalnya tadi apa? Istaqattu wasyamsa taliatun. Istaqattu wasyamsa taliatun. Kaitannya dengan wawul ma'iyah. Misalnya juga contohnya sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Maksudnya di sini aku itu berjalan, bukan misalnya diiringi dengan gunung, gunung juga berjalan, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah aku berjalan wal jabala, jabal di sini adalah ada kebersamaan, bahwasanya aku itu berjalan di sini gunung pun ada. Paham ya di sini? Itu namanya wawul ma'iyah. Ya. Ini kaitannya nanti wawul ma'iyah. Jadi harus di situ menjelaskan bahwasanya yunsabu itu dinasabkan. Maksudnya di sini wawul musahabah. Wa yusamma wawul musahabah. Wawul ma'iyah itu wawul musahabah. Wawu kebersamaan. Wawu yang disebutkan kebersamaan. Yansibul ismal fadlah ba'dahu فيجعله مفعولا معه شرط أن يسبقه جملة. Harus ada syaratnya, harus ada jumlah yang mendahulunya. Misalnya istawal ma'u wal khashabata, jalastu wadaw al qamara, jalastu wadaw al qamari. Jadi istawa, istawal ma, air itu sudah berada di atas di tempatnya, posisinya. Wal khashabata, dan ada ranting kayu itu mengiringinya. Begitu juga jalastu wadaw al-qamari, aku duduk bersama dengan adanya cahaya bulan. Makanya di sini wawul musahabah. Nah, harus diawali dengan jumlah, kemudian diiringi dengan wawunya, itu diiringi dengan isim, dan isim setelah wawu itu adalah fathah, Mas. Nasobkan. Paham dari sini? Belum. Aywa. Gedek-gedek, maka doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Allahumma faqihni fid din, ya Allah, Allahumma faqihna fid din. Itu harusnya seperti itu. Paham dari sini? Nah. Kita lanjutkan. Ini tentang wawu, wawul ma'iyah. Wawu yang menyertai. Misalnya apa? Misalnya apa? Takallamtu, takallamtu wal wanisa, takallamtu, takallamtu wanisa, aku ngomong, aku ngomong. Ini anak ngomong nih, anak ngomong nih ya. Wanisa'a, nisa itu yang di sana itu ngomong juga maksudnya. Jadi kalau satu dengan lain omong-omongan gimana? Kejadiannya gimana? Ya, itulah masalahnya. Kalau dalam kajian ada wawul ma'iyah, itu berabe, Mas. Ya, ustadznya ngomong, antum juga ngomong sendiri. Atau ustadznya ngomong, antum tidur. Ya, misalnya ya, darasa. Ya, atau misalnya takallama al-ustadu wan-nauma. Wan-nauma. Ustadznya ngomong disertai dengan apa? Ada pengiringnya, itu adalah rasa ngantuk. Sehingga wan-nauma, bukan wan-naumu. Paham sampai sini? Nah, atau misalnya takallama al-ustadu wal-qahwata. Wal-qahwata. Ustadznya ngomong, ada pengiringnya. Kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, gitu kan. Tapi jangan mengopi ketika anak ngomong, anu ngopi, ngomi, ngopi ngomongnya juga. Itu kata ngomong. Jangan. Nah, sehingga di sini wahaddahu, haddahu di sini maf'ul ma'ah. Haddah. Jadi wahaddah di sini maf'ulun ma'ah. Objek, objek maf'ul itu objek, ma'ah itu yang me, yang bersamanya. Wa huna qa'idatun wa hiya idza 'utifa 'ala dhamiril mustatir fal afsahu an takuna al waw lil ma'iyah wa yunsabu ma ba'daha. Jadi maksudnya idza utifa ala dhamiril mustatir fal afsahu an takuna al wawu al ma'iyah an takuna al wawu al ma'iyah wa yunsabu ma ba'daha. Ini kaidah Mas. Jadi antum tulis di situ. Di dalam penjelasan syarah mandhumah al-baikuniyah juga dibahas tentang wawu al-ma'iyah. Wawu al-ma'iyah tadi anda sebutkan apa? Wawu musahabah. Musahabah. Wawu yang mengiringi. Wawu yang mengiringi. Sehingga di sini kaidahnya adalah idza utifa, apabila disambungkan, dihubungkan ala dhamiril mustatir, kepada dhamir kata ganti mustatir yang tersembunyi, tidak nampak mustatir. Ya, kayak kalau misalnya ada, saya tanya kepada antum, kalau misalnya ada ikhwan yang tidak ikut kajian, apakah dia ghaib atau dia mustatir? Misalnya, hal fulan mawjud? La, fulan ghairu mawjud. Apakah fulan itu ada? Terus ditanya, fulan enggak ada. Enggak ikut kajian misalnya. Misalnya sekarang kita bahas tentang fulan. Ya. Fulan enggak ada di kajian sekarang. Dan kita katakan, ya, apakah fulan itu ghaib atau dia mustatir? Dia ghaib, bukan mustatir. Ya. Paham sampai sini? Nah, artinya mustatir itu yang ditutup. Ya, yang ditutup. Makanya mustatir itu adalah antum yang duduk di sini. Ketika antum tidak fokus terhadap kajian, ima itu ngantuk, mainan HP, atau ngomong sendiri, atau hahaha sendiri, nggak tahu, mungkin belum minum obat atau yang lainnya, ya, maka dia mustatir. Karena apa? Wujudnya ada, tapi fokusnya nggak ada. Sama, nah, ini untuk takribut dhin, untuk memudahkan antum memahami konteksnya. Misalnya, taruhlah misalnya, Hanung ada, Hanung ada, tapi dia dingkluk aja, dingkluk, menundukkan kepala, khusyuk. Ternyata yang di bawahnya dia pegang HP, kemudian apa? Pencet-pencet. Ngapain antum pencet-pencet HP? Nyatet Ustaz, Allah mabarik, enggak mau nyatet. Itu misalnya saja. Itu misalnya. Makanya disebutkan ini bedanya antara ghaib dan mustatir. Mustatir ada, dhamirul mustatir fal afsahu. Mustatir itu apa? Misalnya ata misalnya tadi ana menyebutkan misalnya idza utifa ala dhamir mustatir fal afsahu an takuna al wawu al ma'iyah lil ma'iyah wa yunsabu ma ba'daha. Jadi ata di sini apa? Dia datang. Tapi bukan tidak ada huwa, ata huwa wa haddahu. Huwanya enggak ada di situ, makanya mustatir. Sudah terkandung di dalamnya, di dalam fi'il tadi ada fa'ilnya, ata. Siapa yang datang? Dia. Tapi dianya tidak disebut di sini. Ya, wa haddahu. Dan wa haddahu. Dan di sini hadda batasannya. Maka wayunsabu ma ba'daha, dan dinasabkan yang setelahnya. Isim yang setelahnya itu dinasabkan, difathahkan. Nah, masih geleng-geleng kepala. Yos, doa. Semoga Allah Azza Jal memudahkan kepada kita untuk memahaminya. Ya, karena ini juga satu pecutan, suatu cambuk buat seseorang yang ketika duduk di majlis ilmu. Ya. Enggak tahu kenapa memilih tempat yang posisi yang strategis. Jadi di sana ada pulang dia. Ya, semoga Allah memberikan semangat lagi pada dia. Jazakallahu khairan. Nah. Jadi bisa jadi ketika misalnya antum sekarang Mas Yudi sama Mas Adi baru pertama kali ikut kajian sekarang ya. Iya. Kemudian langsung mendubah baikuni. Duwe. Itu bahasa apa tuh Ustaz? Enggak paham misalnya. Mas Yudi sama Mas Adi pernah belajar bahasa Arab? Belum. Belum sama sekali. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk faham bahasa Arab insyaallah. Semuanya kita semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk semuanya jadi faham bahasa Arab. Nah, di sini dijelaskan tentang maksud dari pembahasan di sini. Jadi kalau ada sesuatu antum datang ke kajian dalam kondisi antum enggak tahu apa-apa, maka harus ada lecutan dalam hati antum dengan munajatnya antum, yaitu berdoa. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, fahamkanlah aku dalam agamaku. Itu ilmu. Tapi kenapa saya belum bisa faham? Kenapa saya itu masih malas? Kenapa saya itu masih ada tabir yang menghalangi kefahaman? Ya. Sehingga di situ saat itu antum berdoa kepada Allah Azza Jalla agar memberikan ilmu dan kefahaman. Karena sesungguhnya yang memberikan ilmu sekarang ini bukan ana, tapi Allah Azza wa Jalla lewat kitab ini. Kalau ana salah ucap, salah omong dan seterusnya, karena dhaifnya ana, lemahnya ana. Tapi kalau kemudian antum tidak faham, bukan berarti ini salahnya ana saja, bukan. Karena sesungguhnya ana hanya membantu. Yang memberikan kefahaman dan ilmu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka antum minta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada ana. Ana dhaif, lemah. Ana hanya membantu antum. Paham-paham di sini? Ini hakikat dari suatu kajian seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian antum gak faham-faham, kemudian udahlah ana pulang aja. Sudah patah semangat. Nanti api semangat itu akan gampang terputus atau gampang pudar. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya semangat itu harus dijaga. Harus kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar pertama diberikan kefahaman, yang kedua agar diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena sesuatu yang pertama antum diberikan kefahaman, tapi yang kedua antum tidak istiqomah, percuma. Paham sampai sini? Jadi antum harus mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertama kefahaman, yang kedua juga istiqomah, didekatkan dengan ilmu, dimudahkan untuk mendapati ilmu. Karena itu adalah bagian nikmat yang terbesar, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah sering kita bahas. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seorang itu kebaikan yang hakiki, maka dia difahamkan agamanya. Ya. Maka antum harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla kefahaman, ilmu. Dan kalau misalnya antum mendapati ada seorang ustaz atau misalnya ana dalam pembahasan yang ana jelaskan kepada antum, kok ana enggak faham-faham ustaz? Salahnya di mana? Bisa jadi di ana, tapi apa yang menjadi kesalahan ana sekarang bisa jadi juga pangkalnya dari antum. Makanya ana tanya kepada antum, pernahkah antum itu menyisipkan doa-doa kebaikan buat ustaz-ustaz antum? Karena bisa jadi doa-doa kebaikan itulah yang menyebabkan ilmu itu mudah untuk disampaikan kepada antum. Tapi ketika antum tidak pernah mendoakan kebaikan kepada ustaznya antum, ya bukan hanya ana saja, ustaz-ustaz yang lainnya, maka bisa jadi ketika ada ustaz yang tergelincir ngomongnya salah dan yang lainnya, itu karena sebab hal tersebut. Sehingga di sini jangan kemudian mengarahkan jari telunjuk antum ke orang, tapi lihat dulu ke kita. Apakah kita sudah pernah ya menyisipkan doa-doa kebaikan kepada orang-orang yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu atau tidak? Paham sampai di sini? Nah, barakallahu fikum. Kemudian teruskan. Faida kulta, kalau engkau katakan di sini Muhammadun ja'a wa aliyan. Ini masih tentang ma'iyah juga. Muhammadun ja'a wa aliyan. Muhammad telah datang dan Ali. Fa innahu afsahu min qaulika Muhammadun ja'a wa aliyun. Muhammadun ja'a wa aliyun. Li'anna wawal ma'iyati tadullu 'alal musahabati. Fal mashubu huwa ad-dhamiru. Kalau engkau katakan Muhammad telah datang dan Ali, artinya apa? Disertai dengan Ali. Ini lebih fasih, lebih cocok, lebih kalau misalnya di Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dibandingkan dengan ketika engkau mengatakan apa? Muhammadun ja'a, telah datang Muhammad wa aliyun. Alinya menjadi apa? Domah saja. Itu hanya apa? Artinya Muhammad telah datang disertai dengan Ali. Tapi di sini lebih tepatnya karena ada wawunya, wawul ma'iyah, yang menunjukkan tentang alal musahabati, pengiringan. Pengiringan. Artinya apa? Gini mas. Kalau musahabah ini gini. Muhammad telah datang, kemudian ini habis ini diiringi oleh Ali. Tapi kalau Muhammadun ja'a wa Ali, maka Muhammad dan Ali datangnya bareng-bareng ini mas. Hah? Iya, yang aliyun ini gini. Di tangan antum ya, ini untuk memudahkan antum, ana memberikan gambaran. Wawu ma'iyah, ini tangan antum kiri, ini di depan antum. Tangan kanan antum itu di belakang tangan kiri antum. Ketika tangan kiri sudah nyampe, maka diiringi dengan tangan yang kanan. Depan belakang mas, mengiringi. Tapi kalau atof, itu menghubungkan. Jadi Muhammad dan Ali datangnya bersamaan. Tahu gak? Itu untuk memahamkan antum. Makanya kalau misalnya yang diinginkan seperti itu, maka wawul ma'iyah itu lebih tepat untuk dipakai. Ja'a Muhammadun ja'a wa aliyan. Paham sampai sini? Paham? Yo. Fi'il, fi'il madhi, telah datang. Enggak. Boleh. Sebagaimana tadi ini dikatakan, ja'a yang telah datang itu siapa? Muhammad. Jadi pertanyaannya adalah Muhammad itu datang bersamaan. Kalau misalnya di sini kaitannya Muhammadun ja'a wa aliyun, harusnya Muhammadun wa aliyun ja'a. Paham enggak? Keduanya datang bersamaan nih, ja'a. Ya. Paham. Tapi kalau kemudian satu saja yang disebutkan Muhammad telah datang terus diiringi dengan Ali. Paham. Jadi kalau disebutkan ada dua sedangkan di situ fi'ilnya hanya untuk satu orang, maka di situ disebutkan yang datang itu harusnya beriringan, maka disebutkan wawul ma'iyah. Paham? Nah. Maka disebutkan di sini karena li'annal wawa wawul ma'iyati, wawul ma'iyah itu adalah tadulu ala musahabati. Qaul ma'iyah itu menunjukkan kepada musahabah, pengiringan. Bukan langsung bersama dua gitu, enggak. Misalnya apa? Misalnya Sukma Warian. Ya. Yarani Al-Mar'ata, misalnya. Ya, itu biar paham kan. Ini biar kalau tadi bundet, ya ana ambil itu biar sesuatu yang menyebabkan antum perhatiannya fokus itu yang apa, makanya disebutkan pemisalannya. Atau misalnya Sukma Warian Yuridani apa Azwaja, misalnya Sukma dan Rian dua-duanya pengen nikah. Tapi ini pengiringan ini bersamaan, dua-duanya sama. Ya. Yuridani. Sebutkan apa? Fiilnya juga menunjukkan dua. Tapi kalau misalnya ya. Rian aroda azwaj. Azwaja. Wa wa siapa? Sukma, Sukma sudah nasab itu. Gak bisa Sukmuun, Sukmuun gak ada. Sukma itu udah nasab dia. Allah mabarik. Maka ini harus dinasabkan. Karena yang inginnya pertama itu adalah Rian saja. Beridu. Baru kemudian diiringi juga, oh ternyata Sukma juga ingin. Sama. Sudah paham kan? Nah iya benar. Makanya kalau memberikan contoh dengan yang seperti itu akan cepat paham. Allah mabarik. Nah sekarang wa makna, makna haddah di sini ay ta'rifuhu. Ta'rifuhu wal haddu, ya haddah di sini adalah definisinya. Definisinya ta'rifu, definisinya wal haddu. Haddu di sini huwa ta'rifu bi syai. Definisi tentang sesuatu. Haddu di sini apa? Definisi tentang sesuatu. Haddu. Ya, tapi kalau orang Indonesia, haddu enggak paham-paham, haddu. Ya, bukan seperti itu ya. Kemudian wa yustaratu fil haddi, dan yang disyaratkan dalam had, dalam pendefinisian, an yakuna ya mutarridan wa an yakuna munakisan, yani anna al hadda yustaratu alla yakhruja, alla yakhruja anhu syai'un minal mahdudi wa alla yadkhula fihi syai'un min ghairil mahdudi. Ayo sudah adzan ya, adzan dulu. Yalla. Nah, kita lanjutkan. Jadi makna haddah di sini adalah definisi. Dan haddu di sini adalah definisi tentang sesuatu. Wa yushtaratu fil haddi an yakuna muttarid. Ya. Di sini an yakuna mutarridan. Ini harusnya ada alifnya, alifnya hilang di sini. Ya, an yakuna mutarridan. Dalam definisi ini harus ada mutarridan. Artinya apa? Sesuatu yang stabil, konstan. Yang di situ tidak bolak-balik. Definisi itu enggak bisa kemudian istilahnya berubah-ubah dan seterusnya. Itu harus tetap stabil kayak gitu. Wa an yakuna munakisan. Begitu juga bisa munakisan, bisa dibalik. Kalau definisi ini berarti yang tidak termasuk definisi itu, gitu maksudnya. Misalnya apa? La nikaha illa biwaliyin. Ya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali. Wali maksudnya bukan untuk yang lakinya, tapi untuk perempuannya. Sehingga di sini kalau yang mutarrid di sini, ya, maka kaitannya dengan sesuatu memang definisinya tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Kalau munakisan dibalik, maka nikahnya enggak sah kalau tidak ada wali. Jadi kalau misalnya orang nikah tanpa wali, maka tidak sah. Dibalik saja. Yani annal hadda, bahasanya had, itu definisi ini harus ada disyaratkan. Alla yakhruja anhu syai'un minal mahdud. Tidak boleh keluar dari apa yang di situ sebagai batasan pendefinisiannya. Kayak misalnya apa? Tentang bid'ah. Definisi bid'ah itu apa? Definisi bid'ah apa, Mas? Tariqatun jadidatun mukhtara'atun. Ya, tariqatun jadidatun fid din mukhtara'atun. Tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi azza wajal. Ini contoh saja. Definisinya adalah metode yang baru. Metode yang baru yang dibuat-buat, yang diinginkan dengannya adalah apa? Yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu, berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Jadi maksudnya bid'ah di sini masuk dalam ibadah. Kalau kaitannya yang bukan dalam ibadah, maka itu bukan bid'ah. Mik itu bukan bid'ah. Antum naik pesawat ketika umroh itu juga bukan bid'ah. Paham sampai di sini? Kayak misalnya antum sekarang pakai peci yang seperti itu, apakah itu bid'ah? Sedangkan peci yang di zaman Nabi SAW tidak seperti ini. Paham maksudnya? Bukan seperti ini. Ya. Tapi imamah, ada juga iqal dan yang lain. Nah, itu bukan termasuk bid'ah karena bagian ini adalah kuncinya di situ menutup kepala. Tapi bagaimananya, apa yang dipakai, kain apa dan seterusnya itu adalah tidak masuk dalam rangkaian ibadah. Paham sampai di sini? Sehingga di sini bahwasanya yang disyaratkan ini tidak boleh keluar dari batasan definisi itu. Wa alla yadkhula fihi syai'un min ghairil mahdudi, dan tidak boleh memasukkan apa yang bukan termasuk definisinya. Jadi tidak boleh keluar dari apa yang menjadi cakupan definisi dan tidak boleh memasukkan suatu yang baru dalam definisi itu. Makanya itu adalah kaitannya dengan apa? Definisi itu sudah istilahnya kalau disebutkan adalah best practice. Ya. Yang sudah diuji coba dan terbukti. Paham sampai di sini? Contohnya, fa masalan idza Ya. Idza hadatna al-insan kama yaquluna annahu hayawanun. Annahu hayawanun natiqun. Wa hadha al-haddu yaquluna innaha muttaridun, innahu muttaridun. Innahu muttaridun. Wa munakisun. Contohnya adalah apabila kita definisikan manusia itu sebagaimana mereka katakan bahwasanya manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara, yang punya akal. Maka ini adalah definisinya yang mereka katakan adalah innahu mutaridun. Ini asalnya memang seperti itu, wa munakisun, dan juga bisa sebaliknya. Karena apa? Faquluna, perkataan kita itu hayawanun kharaja bihi ma laisa bihayawanin kal jamad. Kalau disebutkan hayawanun, binatang, maka keluar dari definisi itu adalah apa saja yang bukan termasuk hewan, yaitu benda mati. Maka benda mati bukan termasuk hewan. Kemudian waqaluna, dan perkataan kami natiqun, bisa bicara. Kharaja bihi ma laisa binatiqin kal bahim. Maka keluar dari definisi itu adalah apa yang tidak bisa berbicara? Hewan. Hewan piaraan enggak bisa berbicara. Fahadal hadul an tam. Ya. Maka definisi ini sekarang adalah tamun. La yadkhulu fi syai'un. Tidak bisa masuk di dalamnya sesuatu apapun min ghairil mahdudi. Ya. Buka apa dari selain apa yang sudah dibatasi tadi. Wa la yakhruju minhu syai'un minal mahdudi, dan tidak ada keluar dari sesuatu apapun dari apa yang sudah dibatasi tadi. Yaitu apa, hayawanun natikun, hayawan suatu, natikun sesuatu yang lain. Kalau hanya hayawan, binatang saja, maka manusia bukan termasuk hewan. Tapi kalau sebutkan hewan yang berakal, bisa berbicara, ya, maka itu adalah sebenarnya manusia. Maka dengan definisi orang-orang, dan tanda kutip ini bukan definisinya Syekh, tapi Syekh menukilkan tentang pembahasan seperti itu. Ya. Sehingga law qulna innal insana hayawanun faqat fa hadha la yasih limadha. Kalau kita katakan bahwasanya manusia itu adalah binatang saja, maka itu tidak benar. Kenapa? Li'anna yadkhulu fihi ma laysa minhu. Karena masuk di dalam definisi manusia sesuatu yang bukan termasuk manusia. Hewan. Hewan bukan manusia. Fa innana idza qulna innal insana hayawanun la dakhala fihi al bahim wan natiq. Dan kalau kita katakan di sini idza qulna, kita katakan bahwasanya manusia itu adalah hewan, maka tentunya akan masuk di dalamnya hewan piaraan dan yang bisa bicara, dua-duanya bisa. Ya. Fa idza qulna, namun kalau kita katakan innal insana hayawanun natiqun aqilun fa hada la yasih aidun. Kalau kita katakan manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara dan yang berakal, maka itu pun tidak sahih juga. Karena apa? Li'annahu yakhruju minhu ya ba'dul afradil mahdudi wa huwal majnun. Maka di sini keluar juga dari sebagian afrad, sebagian orang-orang yang di situ sebutannya masuk dalam definisi, yaitu adalah majnun. Karena apa? Majnun berarti bukan manusia. Orang gila berarti bukan manusia. Kalau dikatakan bahasanya hayawanun natiqun aqilun, hewan yang bisa berbicara dan punya otak. Sedangkan majnun enggak punya otak berarti bukan manusia. Itu juga tidak benar maksudnya seperti itu. Idan falabudda fil haddi an yakuna muttaridan munakisan. Maka di dalam definisi ini harus ada asal usulnya jelas dan bisa dibolak-balik dengan pemahaman yang pas. Maksudnya seperti itu. Ya, ini kita naktafi bihadil qudrah insyaallah. Dan pekan depan akan kita lanjutkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.